ada Ramayana, juga ada Mike Don Soteng, ada Kocer Community, Gary Mahesa, Ju Palapa. Selamat siang Kocer Community. Luka ini semakin berdarah menyaksikan kau bersama tetes darah dari luka hatiku, ku tuang dalam nadaku, jadikan lagu yang ku nyanyikan untukmu sayang, sebagai tanda ucapan selamat di malam pesta perkawinan. Sebagai kado perkawinanmu. Nyopala pengen sekali menang bangsa so. Kocer Community. apa bos? Insya Allah, insya Allah.